Sat Nam Shri Vahe Guru Sahib Ji Tilang Bani Bhagta Ki Kabir Ji Ek Omkar Sat Gur Prasad Ved Kateva Iftara Pai Dil Ka Fikar Na Jaye Tok Dam Karari Jau Karho Hazir Hazur Khudaye Ved Katev Iftara Pai Dil Ka Fikar Na Jaye Tok Dam Karari Jau Karho Hazir Hazur Khudaye Bande Khoj Dil Har Roj Na Phir Parishani Mahe Ehe Jo Dunya Sheher Mela Dastagiri Nahe Rahao Daroga Pad Pad Khushi Hoi Be Khabar Bad Bakahe Hak Sach Khalak Khalak Miyane Shyam Murat Nahe Asman Miyane Lahang Daryam Gushal Kardan Buddha Kar Fakar Daim Lae Chasme Jeh Taha Mauzooda Allah Paakang Paak Hai Shak Karun Jeh Dusar Hoi Kabir Karam Kareem Ka Oh Kar Jan Soe Allah Paakang Paak Hai Shak Karun Je Dusar Hoe Kabir Karam Kareem Ka Oh Kar Jan Soe Vaheguru Ji Ka Khalsa ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨ ਜਾਏ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ।